wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ini pembukaan mukaddimah khutbatul hajah dari beliau rahimahullah. Wa ba'd, adapun setelah itu, fa inna Allah arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila nas, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia, ya, rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dari manapun dia, tidak terbatas kepada al muslimun, tetapi seluruh manusia yang ada di alam semesta ini Rasulullah diutus kepadanya. Ya, tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Ketika mereka diutus, maka terkhusus pada umatnya ataupun kaumnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk segenap manusia. Maka nabi sempat menyebutkan satu hadis, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, tidaklah dari orang Yahud dan orang Nasrani yang mendengarkan tentangku kemudian tidak beriman kepadaku dengan apa yang saya bawa, dengan apa yang diemban oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni an-nar. Naam. Dari al-Yahud wan Nasara, ketika sudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau beriman dengannya, melainkan mereka akan menjadi ashabun nar wal iyad billah. Liyubayyana lahum ma nuzila ilaihim, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena terkadang dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan secara global, secara umum. Kemudian datanglah Rasulnya SAW yang merinci satu persatu. Naam, di saat itu para sahabatlah yang menjadi murid-muridnya. Naam, sehingga para sahabat di saat itu, di zaman itu, menjadi generasi yang terbaik. Ya, generasi yang paling utama dari generasi umat ini. Maka kita pun berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Bagaimana ketika mereka memahami Al-Quranul Karim dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Rasulullah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan bimbingan itu tadi. Diterangkan, ini kesyirikan yang membawa kepada kegelapan. Ini Islam yang membawa kepada cahaya dan kebenaran. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Naam. Jadi afan, ini Allah yang menyebutkan. Ya. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Wa aujaba alaihim ta'atahu wa mahabbatahu, dan Allah mewajibkan kepada umat ini untuk taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mencintainya, wa ta'zirahu wa taqirahu, ya, memuliakannya dan menghormatinya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia seperti manusia biasa, namun dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kelebihan itu oleh manusia yang lain, yaitu dia menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ketika kita mengetahui bahwa Rasulullah juga dari manusia biasa, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk mengangkatnya sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun juga tidak sepantasnya bagi kita untuk merendahkannya sebagaimana manusia yang lain. Dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bawa petunjuk, bimbingan, ya, agar manusia terbimbing di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan serta taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Naam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya, dengan mengagungkan, memuliakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Maka sebelumnya, sebelum kita lanjut, ya, kita definisikan dulu apa itu sunnah. Karena di sini kita akan membahas masalah sunnah, mengagungkan sunnah. Adapun sunnah secara lugah, ya, at-tariq, al-maslak, awil manhaj. Secara bahasa at-tariq, jalan. Al-maslak, ya, jalan yang ditempuh. Awil manhaj, ya, metode, cara. Adapun secara istilah atau secara syar'i, inda ahli hadis, menurut ahli hadis, manusibailan nabi Muhammad SAW, apa yang disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, min akwalin, dari perkataan-perkataannya, wa af'alin, dari perbuatan-perbuatannya, wa taqarir, dan dari persetujuan-persetujuan Rasulullah SAW. Jadi umpamanya para sahabat beramal, kemudian amal itu tidak ditentang oleh Nabi, artinya disetujui, makanya namanya takrir. Ya, Nabi mentakrir, membolehkan. Au sifatin khalqiyah, atau dari sifat-sifat penciptaannya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Au khalqiyah, atau dari budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara istilah. Naam. Ya, jadi apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari perkataan-perkataannya, yaitu hadis-hadisnya, ataupun perbuatan-perbuatan beliau, ya, dan yang seterusnya yang kita sebutkan tadi. Jadi sunnah di sini jalan yang ditempuh, yang didalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar sunnah yang sering kita mendengarnya. Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Tetapi sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah yang sudah menjadi cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Sehingga di sana akan kita jumpai ada perkara-perkara yang wajib, ya, dan juga ada perkara-perkara yang mustahab. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran yang tadi kita sudah menyebutkan, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, Al-Hasyr ayat 7. Apa yang dibawa oleh Rasul, ya, maka ambillah dia. Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ambillah dia. Dan apa yang dicegat oleh Nabi, maka berhenti, tinggalkan. Naam, karena tidaklah yang diamalkan oleh Nabi SAW, melainkan itu adalah suatu kebaikan, ya, suatu hikmah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak Rasulnya SAW berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi hakikatnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 31 ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada uswah yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jikalau kalian cinta kepada Allah, ya katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampun dosa-dosa kalian. Naam, Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan keterangan tentang ayat ini di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Hadhil ayah yusammiha ba'dul ulama ayatul mihnah. Ayat ini yang sebagian para ulama menyebutnya dengan ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat ujian, ya, ayat ujian, disebut ayat ujian dari surat Al-Imran ayat 31 tadi, ayat ujian. Li'anna Allah Ta'ala imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji suatu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Ya, Allah akan menguji suatu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Qalu nahnu nuhibbullah da'watun yasirah. Maka mereka akan mengatakan kami cinta kepada Allah. Maka ini pengakuan yang mudah. Seseorang mudah untuk mengucapkannya, saya cinta Allah. Lakin al-mudai al-bayyinah. Naam. Akan tetapi yang mengklaim tadi cinta kepada Allah harus ada bayyinah, harus ada kejelasan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, artinya bukti kecintaan kalian kepada Allah, maka buktikan kecintaan itu dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a mahabbatallah wa la yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, falaisa shodiqan bal huwa kadzibun. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, maka cintanya falaisa shodiqan, bukan cinta yang benar. Bal huwa kadzibun, bahkan ini cinta palsu, ya, atau cinta-cinta yang lain. Naam, atau cinta karet atau cinta apa gitu. Syifa. Pokoknya bukan cinta shodiqan, bukan cinta yang benar, sebenar-benar cinta. Cinta main-main. Naam. Ya. Kadzib. Ya, bal huwa kadzibun. Ya, cinta yang dusta. Fa alamatu mahabbatillah, maka tanda-tanda ataupun alamat-alamat kalau dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyattabi'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mendengar dan menyaksikan banyak di antara manusia yang mereka hanya mau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena itu sudah pasti mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul sebagaimana kita sebutkan tadi, dia manusia biasa, kata mereka bisa benar bisa salah. Sehingga mereka enggan untuk menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjukkan ayat ini. Kalau memang bukti kecintaanmu kepada Allah, maka harus menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti cinta palsu. Cinta dusta. Wa qala Hasanul Basri wa ghairuh min as-salaf. Maka berkata Al-Hasanul Basri dan selainnya dari ulama as-salaf, za'ama qaumun anna muhibbunallah fabtalahum bihadzal ayah. Suatu kaum yang mereka menyangka cinta kepada Allah, maka ujilah mereka dengan ayat ini. Naam. Dan juga berkata ba'dul ulama wal hukama, sebagian ulama dan hukama, mereka mengatakan laisa sya'an antuhibba, innama sya'an antuhab. Ya. Bukan perkaranya mengaku-ngaku cinta, tetapi yang menjadi ukurannya bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak sampai menyanyi cinta Allah, cinta Rasul, tetapi amalannya ya tidak menunjukkan kalau itu amalan yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslim rahimakumullah. Adapun Rasulullah SAW belum menyebutkan ya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai aku ini lebih dicintai daripada ya, orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulnya, ya, itu lebih dibandingkan diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Ya. Maka suatu ketika ada cerita Sultan suka cerita. Senang cerita. Anda senang kah? Oh, Anda suka cerita. Jis. Nah, jadi kita cerita sedikit. Sebutkan dari Zahra bin Ma'bad, dari ayahnya, dia mengatakan, kunna man Nabi SAW, ya, kami dahulu biasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya seperti ini. Wa huwa akhadha bi yadi Umar ibn Khattab. Maka Rasulullah mengambil tangannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqala. Maka dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Dan engkau wahai Rasulullah, ya, paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, kata Umar bin Khattab. Jadi Nabi dicintai tapi dia masih utamakan dirinya. Saya cinta kepada kamu wahai Nabi, ya, atas yang lainnya, tetapi masih aku cinta diriku. Artinya Nabi yang kedua, yang paling pertama dia mencintai dirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi SAW, walladzi nafsi biadih, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minu hadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang kalian sampai aku ini lebih dicintainya ketimbang orang tuanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Ya. Qala Umar. Maka Umar mengatakan, fa antal an wallahi ahabu ilayya. Naam. Maka Umar mengatakan, maka sekarang demi Allah, engkau wahai Rasulullah sudah yang paling lebih aku cintai. Naam. Ketimbang diriku. Ya, jadi Rasulullah paling dicintai ya ketimbang dirinya yang tadinya dirinya dulu baru Rasulullah, kemudian sekarang berbalik Rasulullah yang diutamakan kemudian baru dirinya. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru jos wahai Umar, baru pas. Naam. Tadinya kada pas. Naam. Tadinya kurang mantap. Tetapi setelah mendengarkan hadis Nabi SAW, Umar mengatakan, oh ya, Allah paling saya cintai. Apa ini Rasulullah paling saya cintai ketimbang diriku. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-an, sekarang. Baru mantap, wahai Umar. Naam. Sampai jam berapa ini? Teruskah? Oh, sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Wa qad akhadha as-sahabah bihadha as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan sungguh dengan ini para sahabat memegangi, mengambil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saru alaihi, dan mereka berjalan di atasnya. Fa kanu li Rasulullah sallam muhibbina tu'in. Maka mereka terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mereka mencintainya dan mentaatinya. Ya, kalau kita namanya cinta, apa yang diinginkan yang kita cintai kita turuti. Bila mana yang kita cintai kita tidak turuti, berarti kita cinta palsu. Naam, cinta palsu, cinta ya, setengah-setengah. Tapi yang namanya cinta, apa yang diinginkan kekasihnya selalu dia menurutinya, maka dia mentaatinya. Wa kana sunnatuhu wa qawluhu wa hadiyuhu muqaddimatan indahum. Maka sunnah-sunnahnya ya, artinya apa yang ditempuh oleh Nabi, dari ucapan-ucapannya dan bimbingan-bimbingannya, muqaddamun indahum, itu yang mereka lebih utamakan di sisi mereka. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ini pula yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan ketimbang apalagi hanya cuma istrinya. Nah, istri saya minta dibelikan ini. Aduh, sementara sholat wajib panggilan untuk sholat wajib sudah dikumandangkan. Nah, jadi Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Ya, kewajiban Allah dan Rasulnya lebih diutamakan ketimbang yang lainnya. Fa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal awwal la yuqaddamu alaihi kalam ahadin minal bashar kainan man kana. Maka kalamnya Nabi, yaitu hadis-hadisnya, ini yang harus pertama kali untuk didahulukannya dibanding ya kalam-kalam yang lain dari kalam manusia, siapapun orangnya. Nah, kalam Rasul nomor satu dari manusia. Ya, kita tidak menoleh memperdulikan kalamnya fulan dan allan. ya, jika bertentangan dengan kalam Rasulullah SAW. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas marah, ya, kepada sebagian para sahabat. Dia mengatakan, aqulu qala Rasulullah SAW. Saya mengatakan ini ucapan Rasulullah. Kalian justru membantah. Umar bin Khattab, Abu Bakar kan begini, Umar kan begini. Saya khawatir, kata Abdullah bin Abbas, akan turun hujan dari langit, bukan hujan air, tapi hujan batu yang akan mengenai kalian. Saya mengatakan ini ucapan Rasulullah, kalian membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Apalagi yang lebih rendah kedudukannya daripada Abu Bakar dan Umar. Guru saya begini, ustaz saya begini, syekh saya begini. Kita enggak tahu siapa dia. Dia membantah qaul Rasulullah SAW. Kira-kira yang turun apa? Hujan apa kira-kira yang turun? Hujan roti? Hujan apa? Nah, mungkin hujan gunung yang turun. Nah, Allahul Musta'an. Sekarang ini ucapan Nabi dikesampingkan. Menurut profesor guru saya, sudah mulai. Ya, ucapan Rasulullah dikesampingkan, bahkan dibantah dan yang lain-lainnya. Walam bisawab, ini yang kita bisa baca di sore hari ini. Semoga bermanfaat kita untuk komitmen dengan sunnah, apa yang dijalani, ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya, terlalu keras dalam menyampaikan kesalahan kami dan kami mohon maaf. Wallahu bisawab, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.